Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Retail menolak sektor retail mulai tahun depan dimasukkan ke dalam upah minimum sektoral, yang berarti pengusaha retail harus menggaji karyawannya 5% lebih tinggi di atas upah minimum provinsi atau sebesar 2,3 juta per bulan. Padahal, kenaikan upah minimum saja sudah sangat drastis, yaitu sekitar 50% dari tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Sekretaris Umum Apindo, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda? Kebetulan memang dari beberapa pengusaha retail ya, itu memang sudah banyak yang mengeluhkan hubungan dengan kenaikan yang sangat drastis ya, kurang lebih 43% untuk DKI, sekarang plus 5% lagi untuk sektoral, untuk retail. Ya, jadi sebetulnya kan memang sudah diatur bahwa untuk penetapan upah itu kemudian ditentukan ada UMSP ya, atau upah minimum untuk sektoralnya. Nah, ini harusnya memang untuk penetapan untuk upah minimum sektoral, itu juga harus ada pembicaraan, khususnya bipartit, antara pihak asosiasi yang terkait ya, dalam hal ini yang retail, dengan pihak perwakilan dari serikat pekerjanya, untuk sepakat menetapkan misalkan ya sekian persen di atas daripada upah minimum provinsi. Itu yang sebetulnya saya nggak tahu apakah proses itu sudah dilakukan ataukah memang diputuskan sepihak. Ini yang harus ditelaah lebih lanjut ya. Ya, ini betul-betul memang baru kali ini. Saya rasa ini juga rekor nih di dunia ini. Ada upah setahun naik sampai 70% itu. Dewan Pengupahan Daerah, baik dari sisi unsur pemerintahnya, dari sisi unsur pengusahanya, dan dari unsur pekerjanya, untuk kali ini memang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Menurut Bapak, dampak apa yang akan timbul jika rencana pemerintah memasukkan sektor retail ke dalam upah minimum sektoral ini jadi diterapkan? Yang jelas memang akan terjadi pengurangan jam kerja, jadi kemungkinan kalau mereka yang selama ini mempekerjakan karyawannya berdasarkan jam kerjanya, misalkan sekian jam, mungkin ini akan ada penyesuaian-penyesuaian gitu untuk mengurangi daripada pembayaran upah kepada karyawannya. Ada saran Pak untuk pengusaha retail, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi rencana ini? Ya, pilihannya memang tidak banyak ya. Kalau mereka memang masih bisa memangkas biaya-biaya di seksi sektor lainnya, ya berarti mereka masih bisa survive, berarti mereka akan bisa melanjutkan kegiatan usahanya. Namun, kalau memang akhirnya tidak bisa, ya mungkin pilihannya memang kemungkinan akan terjadi pengurangan karyawan, atau mungkin ya menggantikan produk-produk yang tadinya memang diproduksi sendiri, mungkin sebagian akan dilakukan impor dari luar, termasuk juga mungkin beberapa aktivitas yang mungkin tidak perlu dilakukan, mungkin bisa dikurangi. Cuman ini kembali lagi memang kembali ke masing-masing pengusahanya sendiri sih, sejauh mana mereka memang bisa bertahan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Apa harapan Bapak terhadap dunia usaha kita selanjutnya dengan adanya UMSP 2013 ini? Ya, kembali lagi memang sebetulnya dalam hal ini titik kuncinya itu ada di pemerintah ya. Dalam hal ini Kemenaker, khususnya juga dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, di dalam melihat sejauh mana memang potensi daripada kenaikan upah setiap tahun itu dapat dilakukan. Jadi saya rasa itu memang sudah sangat umum, karena dalam hal ini pemerintah dia harus menjaga keseimbangan antara kemampuan daripada pengusaha dengan kebutuhan daripada para pekerja. Soalnya kalau tidak dijaga keseimbangannya, akhirnya juga sama-sama rugi. Jadi terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja atau justru malah pengurangan, karena pengusahanya juga mungkin mengurangi kapasitasnya atau mungkin mengimpor barang dari luar. Ini yang pemerintah harus jeli. Jadi ini emang semuanya sudah berlangsung, dan setelah kejadian ini justru pemerintah memang mencanangkan mengenai program percepatan untuk peningkatan jumlah tenaga kerja. Ini yang sebetulnya agak ironis. Jadi harusnya kalau ada arah seperti itu, sebelumnya harusnya dipertimbangkan tentang bagaimana pemerintah ikut memfasilitasi supaya kenaikan upah ini bisa lebih wajar dan lebih adil. Demikian Wakil Sekretaris Umum Apindo, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.